kekerasan pada anak itu pengkhianatan. Bagaimana tidak? Dalam ketulusan keluguan anak percaya pada orang tua untuk menjaganya, justru di sana mereka teraniaya. Apalagi kalau negara alpa menjaga, sehingga mereka terpuruk seakan tak ada hukum yang melindunginya. Itu pengkhianatan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita semua, supaya anak-anak tak menjadi liar, mengamuk dan marah karena terluka hatinya, tak terkendali merusak di sini sana. Lalu kita hanya bisa berkata mereka salah tanpa pernah berani memeriksa diri bahwa sebetulnya kitalah yang telah mewariskan, sehingga mereka hanyalah mewarisi kelakuan salah. Itu mengerikan. Karena itu jangan pernah memulai pengkhianatan, karena yang ada hanyalah penyesalan. Jangan biarkan kekerasan pada anak, karena itu perjalanan salah yang tidak termaafkan. Pengkhianatan yang paling rendah adalah keras terhadap anak di ketidakberdayaannya, lalu kemudian marah ketika dia kelak menjadi dewasa, merusak kesini dan kesana. Jadi sebelum penyesalan tiba, mari kita pikirkan baik cara yang terbaik untuk membuat anak menjadi baik. Hindari kekerasan, karena itu bukan jalan. Kelembutan, tegakkan kebenaran, karena itulah warisan yang semestinya dimiliki oleh tiap anak, sehingga mereka mampu bertanggung jawab menjalani hari-hari, mengisi bagian untuk mencipta prestasi dan memberi sumbangsih. Bersama saya, Bigman Sirait.